بسم الله. Kemarin kita bahas dua pembahasan. Yang pertama adalah apa makna Israiliyat. Israiliyat adalah al-akhbar manqura an Bani Israil, berita-berita yang dinukil dari Bani Israil. Yang kedua, pembahasan yang kita bahas adalah Israiliyat ada tiga macam. Yang pertama yang aqarrahul Islam, yang ditakrir oleh Islam, bahkan diceritakan, diberitakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahihah. Yang kedua adalah yang diingkari oleh Islam, yang disaksikan, diterangkan kebatilannya oleh Islam, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti terkait dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala kita baca kemarin, nisa'ukum harthul lakum fatu harthakum anna syaitum. Yang terakhir adalah kisah Bani Israel yang tidak ditakrir dalam Islam dan tidak diingkari. Maka wajib tawakuf. Nah, karena ketika ahlu kitab di zaman Rasulullah SAW membaca Taurat dengan bahasa Ibrani, menerjemahkan kepada kaum muslimin dengan bahasa Arab, Rasul menyatakan, la tusaddiqu ahlal kitab wala tukadzibuhum. Jangan kalian membenarkan ahlu kitab dan jangan mendustakan mereka. Wa qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Jangan membenarkan dan jangan mendustakan. Walakin kata beliau rahimahullah, at-tahadduthu bihadha an-naw'i jaizun idza lam yukhsha mahdhurun. Tetapi menyampaikan cerita tentang Bani Israel yang macam ketiga, yang tidak ditakrir oleh Islam dan tidak diingkari Islam, itu boleh. Idza lam yukhsha mahdhurun, jika tidak dikhawatirkan adanya mahdhur. Nah, apa mahdhurnya? Mahdhur di sini, ya ini kata Syekh rahimahullah dalam syarahnya, jika tidak dikhawatirkan, manusia akhirnya lebih condong, lebih senang cerita-cerita Bani Israel, Israiliyat, daripada apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Itu mahdhurnya. Lebih memilih, lebih senang kepada cerita-cerita Israiliyat, akhirnya meninggalkan apa yang dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu mahdhurnya. Hukum masalahnya boleh. Tapi kalau sampai berakibat demikian, maka tidak boleh. Dikauli Nabi SAW, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dari kata Rasulullah SAW walaupun satu kalimat. Ayatnya kata Al-Bani rahimahullah, artinya kalimat. Kalimat dari Al-Quran atau Sunnah. Wahadithu an Bani Israel wala haraj. Dan silakan kalian ceritakan cerita tentang Bani Israel. Tidak mengapa atas kalian berbuat demikian. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan, dan barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, ya hendaknya dipersiapkan tempat di neraka. Rawahu Bukhari. Jadi hukum asalnya, kalau yang tidak ditakrir dan tidak diingkari boleh, dengan syarat jangan sampai terjatuh ke dalam mahdhur, yaitu lebih senang, lebih condong kepada cerita-cerita Bani Israiliyat, iya, daripada apa yang ada dalam Al-Quran Sunnah. Yang kedua juga perlu saya ingatkan, juga benar-benar harus seorang memahami, memang tidak ada dalam kandungan kisah tersebut yang mukhalafah dengan Islam. Ya mungkin secara global ceritanya bagus, tapi ada bagian-bagian tertentu dari kisah tersebut yang ternyata bertentangan dengan prinsip Islam, prinsip akidah Ahlussunnah. Juga perlu diingat. Nah, jadi apa yang ada dari cerita Bani Israiliyat, cerita Israiliyat yang ditakrir oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu benar. Apa yang diingkari oleh Islam, didustakan oleh Rasulullah SAW, dijelaskan adalah cerita yang tidak benar, pemahaman tidak benar, maka harus kita dustakan. Itu batil. Adapun yang ketiga yang tidak datang takrir dan ingkar, hukum asalnya, ya tidak boleh dibenarkan, tidak boleh didustakan. Hukum asalnya boleh diceritakan dengan syarat. Jangan sampai membuat kaum muslimin lebih condong kepadanya dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Lebih senang kepada cerita-cerita Israiliyat daripada cerita-cerita atau kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan yang saya sebutkan tadi juga sebagai tambahan penting, juga harus benar-benar jeli. Ya, jangan sampai apa yang dia bacakan, dia baca itu ada poin-poin yang sebetulnya di situ ada yang mukhalafah, ada yang menyelisihi, bahkan bertentangan dengan prinsip dalam akidah. Jadi juga perlu seorang benar-benar ya, membacanya, mengkajinya, dan tahu benar-benar tidak ada penentangan ya, penyelisihan terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ghalibu ma yurwa anhum min dhalik. Nih, tambahan berikutnya adalah, dan mayoritas apa yang ada diriwayatkan dari mereka dari Bani Israil itu, laisa bidhi faidah, tidak ada faidahnya. Tidak ada faidahnya. Kata'in launi kalbi ashabil kahfi awanahwi. Seperti misalnya cerita-cerita Israiliyah terkait dengan warna anjing ashabul kahfi. Apa warnanya? Diceritakan warnanya ini, warna ini. Padahal kau pun tahu warnanya apa, tidak ada faidahnya. Ya, mayoritas Israiliyat itu tidak ada faidah dalam ad-din. Qala rahimahullahu ta'ala, wa amma su'alu ahli al-kitab an syai'in min umur ad-din. Adapun bertanya kepada ahli kitab, bertanya kepada ahli kitab terkait dengan satu perkara agama, fa'innahu haramun, maka itu haram. Tidak boleh seorang muslim, tidak boleh seorang muslim bertanya tentang perkara agama kepada selain muslimin. Iya, tidak boleh bertanya kepada seorang Yahudi, seorang Nasrani. Haram hukumnya bertanya tentang perkara agama kepada mereka. Lima rawahu Imam Ahmad an Jabir bin Abdullah radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tas'alu ahl kitab an syai'in, jangan kalian bertanya kepada ahl kitab tentang sesuatu, tentang satu perkara agama. Fa innahum lan yahdukum wa qad dallu, karena mereka tidak bisa membimbing kalian kepada kebaikan. Mereka ahlul kitab tidak bisa memberikan kepada kalian hidayah, bimbingan kepada kebaikan. Wa qad dallu, dan mereka tersesat. Fa innakum imma an tusaddiqu bi batilin wa tukadzdzibu bi haqqin. Karena ketika kalian bertanya kepada mereka, bisa jadi kalian membenarkan kebatilan atau mendustakan hak yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Qala wa innahu "Law kana Musa hayyan baina dhuhrikum ma halalahu illa yattabi'ani." Dan sesungguhnya kalau Nabi Musa alaihissalam masih hidup di tengah-tengah kalian sekarang, maka dia tidak halal, tidak boleh bagi dia kecuali harus ikut kepadaku, harus mengikuti syarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masalah berikutnya. Menceritakan tentang kisah Syara Iriyat, Syai'un, satu pembahasan, dan bertanya itu pembahasan lainnya. Tidak boleh bertanya kepada kitab terkait masalah agama dan hukumnya haram. Yang terakhir, waral Bukhari an Abdullah bin Abbas anhu qala, Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, "Ya ma'asyara muslimin, kaifa tas'alun ahlal kitab an syai'in wa kitabukum alladhi anzalallahu ala nabiyyikum ahdatsul akhbar billah mahdan lam yushab." Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Wahai kaum muslimin, bagaimana kalian malah bertanya kepada ahlul kitab? Kalian malah bertanya kepada ahlul kitab tentang suatu perkara agama. Padahal kitab kalian yang Allah turunkan kepada Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW, itu lebih baru berita-beritanya. Iya, dan murni, belum tercampur. Belum tercampur dengan sesuatu. Murni, dijaga. Al-Quran, tubahful. Waqad haddathakum Allah, anahal kitabi qad baddalu min kitabillah, wa gayyaru, fakatabu biaydihim. Qalu huwa min indillah, liyasaru bidhalika thamanan qalila. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kalian bahwa ahlul kitab telah merubah-rubah kitab Allah. Mereka telah merubah-rubah. Mereka telah menulis dengan tangan-tangan mereka dan menyatakan ini adalah dari Allah. Padahal bukan. Mereka lakukan untuk mencari thamanan qalila, untuk mencari dunia, merubah-rubah kitab Allah. Awala yanhaakum ma ja'akum min ilmi an masalatihim. Tidakkah ilmu yang telah datang kepada kalian itu melarang kalian dan mencegah kalian dari bertanya kepada mereka? Fala wallahi ma ra'aina rajulan minhum yas'alukum an alladhi unzila ilaikum. Demi Allah, kata beliau, kami tidak pernah melihat ada seorang dari mereka Bani Israel bertanya kepada kalian tentang apa yang turun kepada kalian. Maksudnya seperti tadi di atas, haram hukumnya bertanya perkara agama kepada Yahudi wan Nasara Alkitab. Alasannya kata Ibn Abbas, yang pertama, Al-Quran itu lebih baru, kitab yang terakhir, ya, yang bahkan memansuh semuanya. Yang kedua, Quran itu mahad, murni, terjaga oleh Allah Subhanahu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka ahlu kitab telah merubah-rubah kitab-kitab mereka. Allah menceritakan mereka telah merubah-rubah kitab Allah. Ya, ini pengingkaran dari Ibn Abbas dan Huma, tidak boleh bertanya tentang perkara agama kepada Yahudi dan Nasara, kepada ahlul kitab. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.